الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم أما بعد الحمد لله لكم sekalian kita berjumpa lagi di Masjid Al Mubarak. Dalam rangka mengikuti kajian kuliah tadi, semoga langkah kita menuju masjid diridhai Allah. Kita menuntut ilmu bersama-sama, semoga ilmu kita ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Kita saling mengingatkan pada kebaikan dan kesabaran. Bapak-Ibu sekalian, topik hari ini insya Allah adalah tentang guru-guru mukhalaf, yaitu guru-guru yang disebut juga sebagai mawaqifur luar, yaitu pendahuluan dari surat-surat di Al-Quran. Semakin kita mendalami Al-Quran, insya Allah semakin kita mencintai Al-Quran sebagai salah satu kitab Allah. Jadi kalau kita belajar Al-Quran dengan diiming iman, karena sesungguhnya Al-Quran merupakan dari kitab Allah yang wajib kita agami. Semoga salawat dan salam juga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi suri teladan untuk kebaikan kita bersama. Semoga salawat dan salam tadi menjadikan syafaat bagi kita di dunia dan akhirat. Semoga salawat dan salam juga terlimpahkan kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, kepada para alim ulama yang solih, dan kepada juga semua umat Islam yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita senantiasa dalam kebaikan hingga hari akhir nanti. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga kajian hari ini memberikan manfaat kepada kita dunia dan di akhirat. Dengan keikhlasan kita mohon ridho dari Allah SWT, bukan ridho dari orang lain, bukan ridho dari siapapun. Niat kita insya Allah lillahi ta'ala hanya untuk Allah, karena kita menjunjung tauhid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا Yeah. kita bersih, kita dapat pahala. Ya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Hari ini kalau akan kemarin kita belajar tentang ta'awudz, hari ini kita akan belajar tentang huruf-huruf pengkotoran. Ya. Coba kalian buka surat Al-Baqarah. Al-Qur'an yang ada di depan kalian coba dibuka. Dibuka surat Al-Baqarah. Pertama kali apa itu? Bacaannya. Ya, di ayat pertama Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Jadi tidak dibaca alama. Ya, tidak dibaca alama, tapi dibaca bagaimana nama dari huruf itu. Alif, Lam, sama Mim. Ya, jadi anak-anak itu namanya huruf pokok doa. Ya, tidak dibaca alama atau ilima atau aluma. Ya, tapi dibaca sebagaimana nama dari huruf. Itu salah satu huruf pengkotoran. Artinya apa huruf ini? Banyak para ulama coba menafsirkan apa-apa arti makna dari huruf ini, ya. Tapi dari nabi sendiri tidak ada dalil yang jelas menyatakan apa arti ini, ya. Hanya Allah saja yang tahu dan kita orang-orang Islam beriman saja, ya. Beriman saja itu sudah. Tidak terlalu banyak pertanyaan, ya. Kalau umat yang lain, mungkin agama yang lain banyak pertanyaan sehingga mereka malah meragukan. Kalau kita cukup iman, ya, apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu sudah cukup, ya, sudah cukup. Ya, kalau Nabi tidak menyampaikan apa maknanya, ya berarti kita tahu menerima itu saja, ya. Tapi semoga dengan iman membawa kita pada yang ditatap ya, satu, alif, lam, mim. Terus yang lam itu dibaca enam ketukan, tiga harokat, ya, enam ketukan, ya. Boleh nggak kita baca satu ayat ini, dok? Boleh, ya. Jadi kalau kita sulit nih, bisanya hanya itu, baca itu aja, ya. Setiap satu ayat, setiap satu huruf dari Al-Quran, ya, itu satu kebaikan. Kemudian kebaikan tadi digandakan, dikalikan 10. Jadi satu huruf 10 kebaikan, ya, 10 kebaikan. Maka kalau huruf alif, lam, dan mim berarti 3, ya, berarti 30 kebaikan. Ya, itu namanya huruf-huruf muqattaat. Ya, tidak bacanya alamat. Ya, meskipun nanti tidak ada tanda harokatnya, tapi tidak boleh dibaca alama atau ilima atau aluma atau uluma. Tapi dibaca sebagaimana, ya, nama huruf. Ada kalau di bahasa Indonesia kan ada A, B, C, D, ya. Ya, itu B kan B, E, B. Ya, makanya dibaca B, C, D. Ini juga alif, lam, mim, ya. Tapi tidak boleh seperti itu karena Nabi mengajarkan caranya yang lain, ya. Jadi alif, lam, mim. Kalau sudah nanti kita belajar huruf muqattaat berikutnya di surah Al-A'raf. Bagi kalian yang sudah mencatat, coba dicarikan surah ke-7 Al-A'raf. Alif, Lam, Mim, Sad. Ya, ini di surah Al-A'raf. Yuk kita baca bareng. Alif, Lam, Mim, Sad. Alif, Lam, tidak dibaca alamato. Alif, lam, mim. meskipun kalian baru belajar huruf-huruf hijaiyah, itu penting. Jadi ketika kalian membaca huruf hijaiyah harus diperhatikan. Boleh nggak sehari-hari kita bacanya alif lam mim? Boleh, ya, tidak ada yang sulit, ya. Jadi anak kecil saja sudah bisa membaca Al-Quranul Karim, apalagi yang sudah lebih besar seperti kalian. Sekarang kita lanjutkan ke surah Yunus. Coba Mas Rizal cari surah Yunus, surah ke-10. Itu ada huruf muqatta'ah di situ, namanya bunyinya alif lam ra. Alif lam ra, ya, dicatat tiga, ya. Alif lam ra, alif lam ra. Surah Yunus ke-10. Jadi kalau kalian belajar alif ba ta sa jim ha ro, ya, dan seterusnya, itu perhatikan. Ya. Jadi meskipun huruf-huruf saja sudah berpahala. Apalagi kata, apalagi kalimat, ya, ayat, apalagi surat, ya, lebih banyak yang kalian baca. Kemudian surat ke-11, surat Hud. Coba kalian sama enggak? Surat ke-11, ya. Nah, itu bunyinya sama. Ya, sama. Ya, sama. Ya, sekarang cari surat ke-13, surat Roh. Ke-13, itu di sana ada alif lam, kemudian sebelum Roh ada mim dulu. Alif lam mim Roh. Alif lam. Kemudian cari surat ke-19, surah Maryam. Di sana ada huruf muqatta'at kaf ha ya ain sad. Ya, itu ada di surat Maryam. Bacanya gimana, Mas Riza? Kaf ha ya ya aksara ga ha ya ain ya. Tuh, asik dah, anak-anak aja, anak kecil aja bisa baca Al-Qur'an. Kenapa yang kita sudah lebih besar enggak mau? Badan huruf-huruf saja sudah menjadi satu ayat. Lanjut ke surat ke-20, ya, Mas Rizal, ya. Ke-20, yaitu surat Toha. Toha. Bukan Toha, ya. He. Toha. Itu surat Toha. Kemudian surat ke-26, itu ada To, Sin, sama mim. Coba dicari surah ke-26 As-Su'ara. Qasim mim. Ya. Bukan sin, karena ini di ada sajadnya nyambung dengan mim. Qasim mim. 23 25 ini, ya, ini, ya, Qasim Sudah, Tosimim sudah ya. Kemudian surat An-Naml, surat ke-27, Mas Rizal. Itu di sana ada Tosin. Tosin. 26 itu ada Hamim ya. Sebelum Jawan. 26. Ke-20. Tosin. 26. Tosin. Mim. Sudah. Kemudian 27. Iya. Tosin. Tosin. Tosin. Surah ke-36 apa Mas Rizal? Yasin. 36 Mas Rizal. Yasin. Yasin. Yasin. Ya, betul. Yasin. Kemudian surah ke-38 surah Sad. Sad. Sad. Surat ke-38. Sudah ketemu? Ya. Enak toh? Sad. Gitu aja sudah baca? Ya, Al-Quran. Tergantung niatnya berarti. Ya. Kita niatnya membaca Al-Quran atau mau meledekin Al-Quran? Mau baca Al-Quran sebagai ibadah atau melecehkan Al-Quran? Ya. Banyak orang yang guyonan tentang Al-Quran, ya, mereka secara sengaja atau tidak sengaja, ya, membuat cerita-cerita yang lucu-lucu biar ketawa, ya, yang pada hakikatnya melecehkan Al-Quran, menghina Al-Quran. Maka anak-anak yang beriman kepada Al-Quran ini salah satunya harus menjaga kemuliaan Al-Quran. Ya, orang tadi harus segera kita ingatkan. Tidak boleh melecehkan Al-Quran, Al-Karim. Terus, ke-11 apa? Coba dicari surat ke-40. Hamim. Ya, di surah Al-Mu'minun. 40. 40. Hamim. Ya, mimnya 6 ketukan. Hamim. Hamim. Ya, catatan kalian nanti dibaca di rumah lagi. Ya. Bukan ho, tapi ha. Ya, bukan homim, tapi ha. Ya, lebih jernih ya, di lebih depan. Hamim. Ke-12. Coba surah ke-42 Mas Rizal. Asura. Hamim. Ain Sin Qaf. Asura 42. Hamim. Ain Sin Qaf. Hamim. Ain Sin Qaf. Yang ke-13 apa? Yang ke-13 contohnya itu di surat ke-50. Surat Qaf. Qaf. Qaf. Coba dicari. Ya, 50. Ya, surah Qaf, ya, surat Qaf. Terus yang ke-14 Nun. Nun. Nun. Surah 68 ya. Berarti adik-adik anak-anak, huruf-huruf muqatta'ah di ada 14. Ya, kalau keseluruhan surat-surat yang mengandung huruf muqatta'ah ini ada 29. ya. Berarti itu sama dengan huruf hijaiyah. Ya, 29 juga, ya. Bisa jadi karena sesungguhnya Allah mengajari kita untuk belajar mulai dari huruf per huruf. Jumlah huruf ada 29. Ya, ada yang bilang 30. Ya, silakan, enggak apa-apa. Yuk kita baca ya. Alif lam mim. Yuk baca bareng. Alif lam mim. Alif lam mim. Alif lam mim. Ya, perhatikan di sini. Kita tidak boleh melecehkan Al-Quran. Anak-anak, tidak boleh melecehkan Al-Quran. Yang sedang kita baca tidak sembarang huruf, ya. Yang sedang kita baca adalah bagian dari Al-Quran yang mulia, ya. Orang yang tidak memuliakan Al-Quran, ya, bisa jadi dia orang kafir, orang munafik, ya. Tidak boleh sembarangan, ya. Kalau kita mau baca, baca yang sungguh-sungguh, ya. Kalau enggak mau baca, kalian enggak baca, diem saja, ya, diperhatikan, ya. Yuk kita khusyuk, ya, kita mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, kita tawadhu, berendah diri, apa sih yang kita bisa sih, ya, maka kita wajibnya adalah belajar, ya. Semoga ini bermanfaat di dunia akhirat, ya. Bukan bermanfaat biar kelihatan pinter, biar dibilang ustaz, dibilang apa, enggak lah, ya. Insya Allah karena bagian dari iman, ya. Kita memuliakan Al-Quran, ya. Alif lam mim. Yuk. Alif lam mim. Ya, yang kedua alif lam mim sad. Alif lam mim sad. Alif lam Rizal sendiri, sini, maju. Coba perhatikan ya, Mas Rizal mau baca nih. Silakan Mas Rizal ke sini. Ya, sebisa-bisanya. Tidak ada yang sesempurna Nabi Muhammad ketika membaca Al-Quran. Jadi tidak boleh ada sedikit pun kesombongan pada diri kita. Kita nggak baca Al-Quran, tidak boleh. Paling tidak di dalam sholat itu kita baca surah Fatihah. Ya, tahu kan surah Al-Fatihah? Berarti bacaan surah Al-Fatihahnya harus benar, bacaan Al-Fatihahnya harus ikhlas, bacaan Al-Qurannya harus dipahami. Ya, iya. Ya, itu di dalam sholat. Ya, tidak mungkin sholat tanpa membaca Al-Quran. Ya, maka bacaan Al-Quran kalian harus juga dibaca di dalam sholat. Ya, bacaan Al-Qurannya tidak harus yang sulit, mudah juga nggak apa-apa. Yang penting ikhlas, yang penting benar, yang penting khusyuk, yang penting tawadhu. Ya, tidak untuk dipamerkan, tidak untuk dimerasa sudah lebih dari yang lain. Ya, kalau kita punya sesuatu, syukur-syukur bisa dibagikan ke yang lain. Ya, contohnya, yuk kita baca. Ya, Yasin, Yasin, Yasin. Yasin, ya-nya kan, ya. Yasin, ya. Mas ketukan ya. Yasin, Yasin, Yasin. Tidak boleh dibaca Yasin, Yasin, Yasin, Yasin. Itu enggak boleh. Itu dikira nama manggil lagi, manggil nama orang. Ya. Namanya apa Pak? Namanya Pak Yasin. Ya. Yasin. Ya enggak boleh. Ini kan sedang manggil orang. Ya, jadi niatnya adalah untuk membaca Al-Quran, tidak sedang memanggil nama orang. Ya, niatnya sedang membaca Al-Quran. Ya, meskipun sehari hanya bisanya bilang Yasin, bacanya hanya gitu kok juga nggak masalah. Ya, mau 1 juta kali nggak masalah, mau 1 kali yang penting ikhlas juga boleh. Apalagi 1 juta kali tapi ikhlas. Ya. 1 huruf diberi pahala 1 kebaikan. Kebaikan dilipatkan 10 kali. 10 kali kebaikan. Yasin ada 2 huruf. Berarti paling tidak 20 kebaikan. Kalau kita bilang Yasin baca Al-Quran 1 juta kali kan berarti 20 juta kali kebaikan. Ya. Ya, anak-anak coba coba perhatikan di sini. Ya, kita itu sedang belajar Al-Quran. Ya, Nabi Muhammad mengajarkan ke para sahabat, sahabat mengajarkan kepada, ya, tabi'in dan seterusnya. Insya Allah sampai kita. Ya. Ya. Itu ya anak-anak ya, nanti catatan kalian dibuka lagi, dicocokkan. Ya, dibuka nih Al-Quran kalian, mushaf kalian yang mengandung huruf muqatta'ah toha mana, yang mengandung huruf muqatta'ah yasin mana, alif lam mim mana, alif lam mim ro mana, alif lam ro mana, ya dicari. Ya, jumlahnya ada 29 surat. Huruf muqatta'ah sendiri ada 14. Ya, oke. Semoga Allah menerima kajian hari ini sebagai ya pahala. Ya, kita diberikan pahala di dunia dan akhirat, kebaikan, rahmat dan kasih sayang Allah. Allah melepaskan, melebur dosa-dosa kita yang mungkin banyak. Ya, mungkin marah yang tidak sengaja, dendam, benci, ya hasut, fitnah dan lain sebagainya. Ya, pastinya kita membantu orang-orang agar lebih sabar. Ya, sekeliling kita kalau antara kita sabar, kan insya Allah lebih baik. Ya, yang satu sabar, yang satu enggak, yang satu sabar, yang lainnya enggak, kan repot. Ya, di dalam membaca Al-Quran dituntut kesabaran. Ya. Nabi Muhammad sendiri menerima wahyu Al-Quran itu ya untuk lengkap ya menjadi 1 mushaf Al-Quran ini ya butuh waktu 23 tahun ya. Adik-adik kalian akhir pagi ini berapa jam? Paling 1 atau 1,5 jam atau paling banter 2 jam ya, 1 jam nih ya. 1 tahun itu ada berapa minggu? Ada berapa kali ahad? Katakanlah 52 kali ahad ya. Itu belum dengan liburnya. Kita bulatkan saja menjadi 50. Berarti setahun itu kita berjumpa di kuliah akad pagi hanya 50 jam. Sehari ada 24 jam. Ya, berarti kita itu bertemu di kuliah akad pagi hari seperti ini. Ya, yang masing-masing 1 jam itu paling banter hanya seperti cuma 2 hari. Masya Allah, sangat sedikit ya, apalagi kita seringkali bolos, tidak mau datang ya, alasannya banyak, bosen lah, capek lah ya, ya. Masya Allah ya, ujian itu namanya ujian ya. Ada orang yang diuji karena pinternya, ada orang yang diuji karena malasnya. Ya, kita yang pinter diuji, kita yang bodoh diuji, kita yang sregep diuji. Ya, maka sesungguhnya kita hanya memohon kepada Allah apa yang diperbuat oleh kita, kebaikan ini semoga diterima. Meskipun amal kita hanya sedikit. Ya, lebih banyak ya maksiat kita, lebih banyak ya dosa kita. Yuk perhatikan di sini. Kenapa kalian memilih apa? Sesuatu yang tidak berguna padahal ada yang lebih berguna. Meskipun disampaikan hanya sedikit, insya Allah tetap bermanfaat apabila itu hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna. Alhamdulillah, kita akhiri kajian huruf kofatahat ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.